ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan dari apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu penjelasan hadis yang menyebutkan tentang hak-hak seorang muslim yang mesti kita tunaikan atas saudara muslim kita yang lainnya. Telah kita sebutkan tiga dari enam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila berjumpa dengan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua yaitu apabila saudara kita mengundang kita untuk suatu acara walimah dalam suatu undangan, maka kita penuhi atau kita jawab undangan saudara kita tersebut. Dan hak yang ketiga yaitu apabila saudara kita meminta nasihat, maka kita memberikan nasihat untuknya. Memberikan nasihat juga memberikan wasiat. Ini ada beberapa keadaan. Ada pemberian nasihat atau pemberian wasiat yang sifatnya umum di mimbar-mimbar atau di podium-podium dalam majelis-majelis dan yang lainnya. Ada pula nasihat yang sifatnya khusus. Kalau nasihat yang sifatnya khusus, seperti contoh adalah nasihat yang melalui permohonan atau permintaan. Ada saudara kita datang kepada kita untuk meminta nasihat terkait dalam permasalahan demikian dan demikian. Ini adalah nasihat secara khusus. Maka yang dimintai nasihat tersebut menyampaikan nasihat sesuai dengan permintaan dari orang yang meminta nasihat. Karena tidak mungkin yang meminta nasihat, meminta untuk dinasihati dalam bab semangat belajar sebagai contoh. Lalu kemudian kita menyampaikan nasihat tidak sesuai dengan apa yang diminta, tidak sesuai dengan apa yang diminta, maka ini tidak baik. Dalam hal ini disebabkan karena majelis nasihat tersebut adalah nasihat yang khusus sesuai dengan permohonan atau permintaan dari orang yang meminta nasihat. Ada juga nasihat yang sifatnya umum tanpa diminta. Nah, seperti nasihat-nasihat yang diatur di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat muhadharah, majelis-majelis ta'lim, tanpa ada yang meminta, lalu kemudian yang menyampaikan tersebut memberikan nasihat. Adapun nasihat secara umum, nasihat secara umum yang terbaik adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebaik-baik nasihat, sebaik-baik wasiat, sebaik-baik pesan. Adalah nasihat atau wasiat pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena wasiat untuk bertakwa ini merupakan wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berwasiat dengannya kepada kaum muslimin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat-umat terdahulu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian, wahai umat Muhammad. Apa wasiat tersebut? Wasiatnya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sahabat yang mulia Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat menyentuh. Sampai dari kalangan para sahabat ada yang menangis. Hatinya bergetar disebabkan karena mau'izah, wejangan ataupun nasihat yang sangat menyentuh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di antara para sahabat mengira kalau nasihat tersebut merupakan nasihat perpisahan, sehingga sebahagian para sahabat pun meminta kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah, mau'izah, nasihat yang Anda sampaikan ini seperti nasihatnya orang yang hendak berpisah. Adalah nasihat yang dikeluarkan oleh orang yang hendak berpisah. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat. Yang pertama adalah usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wasiat yang paling agung, nasihat yang paling mulia adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat, dimintai pesan oleh seorang sahabat, Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan kepadanya dengan wasiat takwa. Namun Rasulullah berpesan dengan pesan yang lainnya. Nah, di sini para ulama menyebutkan terkadang boleh bagi kita untuk melihat kondisi orang yang meminta nasihat. Kalau ada orang yang meminta nasihat yang sifatnya umum, tolong nasihati saya dalam permasalahan, terserah Anda, nasihati saya. Nah, dalam hal yang seperti ini, maka orang yang dimintai nasihat boleh melihat kondisi orang tersebut. Mungkin dia mendapatkan atau melihat dari kepribadian orang tersebut ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dinasihati, mengingat ada kepribadian yang mungkin kurang baik. Maka dia pun, orang yang memberikan nasihat dan wasiat tersebut, maka boleh dia mewasiati dengan melihat kondisi orang yang meminta nasihat tersebut, meskipun dia tidak berwasiat dengan wasiat takwa. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah menceritakan anna rajulan jaa rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ausini. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, "Ausin, berikanlah wasiat kepadaku. Berikanlah pesan kepadaku, nasihat." Orang tersebut tidak meminta nasihat apa, namun dia meminta nasihat secara umum, apa saja, yang penting berikanlah nasihat dan wasiat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Faraddada miraran qala la taghdab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada orang tersebut, berpesan, berwasiat, memberikan nasihat, "Janganlah engkau marah." Faraddada miraran. Rasulullah mengulang-ulang beberapa kali kalimat la taghdab. Janganlah engkau marah. Nah, di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat, dimintai pesan, maka Rasulullah tidak mewasiati dengan wasiat takwa. Padahal wasiat takwa merupakan wasiat yang paling agung, wasiat yang paling mulia. Namun Rasulullah tidak mewasiati dengan wasiat takwa, disebabkan karena Rasulullah melihat ada kepribadian yang kurang bagus yang dimiliki oleh orang tersebut, yaitu orang tersebut adalah orang yang suka marah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya berpesan, "La taghdab." Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Nah, sehingga ini ma'asyaral muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam memberikan nasihat maka terkadang boleh bagi kita untuk melihat kondisi. Melihat kondisi orang yang meminta nasihat. Kalau dia meminta nasihat secara umum, maka kalau kita melihat pada diri kepribadian orang tersebut ada yang perlu untuk dinasihati, maka kita menasihati dengan apa yang perlu untuk kita sampaikan kepada orang tersebut. Nah, ini masyarakat muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hak seorang muslim yang ketiga, yaitu apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Baik, kemudian yang berikutnya, hak yang keempat yang mesti kita tunaikan atas saudara kita sesama muslim yang lainnya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu." Hak yang keempat, apabila saudaramu bersin, apabila saudaramu bersin, fahamidallah, kemudian saudara tersebut mengucapkan alhamdulillah. Apabila saudaramu bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka tashmitlah dia, Apa itu tashmit? Tashmitul atis. Apa itu mentashmit orang yang bersih? Bersin. Mentashmit orang yang bersin yaitu mengucapkan yarhamukallah. Mengucapkan yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita tashmit. Bagaimana mentashmitnya? Yaitu kita membalas dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah, faqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bersin, apabila salah seorang kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Dan bagi saudaranya yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia menjawab dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan bagi orang yang bersin, ketika ada yang mengucapkan yarhamukallah, maka dia menjawab kembali, membalas jawaban tersebut dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas bagaimana di antara adab yang mesti diperhatikan bagi seorang yang bersin sekaligus apa yang mesti diucapkan bagi orang yang mendengarkan saudaranya itu bersin. Orang yang bersin di antara adabnya adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Bagi saudaranya yang mendengarkan dia bersin dan membaca alhamdulillah, maka dianjurkan bagi yang mendengarkan menjawab yarhamukallah. Baik, anjuran atau syariat untuk mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin itu dengan catatan orang yang bersin adalah yang mengucapkan alhamdulillah. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak disyariatkan menjawab yarhamukallah. Jadi jawaban yarhamukallah itu hanya kepada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak membaca alhamdulillah, ya kita tidak jawab yarhamukallah. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, atasa rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Ada dua orang laki-laki bersin di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang laki-laki bersin. yang satu, yang pertama yang satu ini bersin, maka Rasulullah menjawab yarhamukallah. Tapi yang satunya bersin, tapi Rasulullah tidak menjawab yarhamukallah. Akhirnya yang tidak dijawab dengan yarhamukallah tadi bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan ya Rasulullah idza, dia mengatakan ya Rasulullah atau sahulan fasyammatahu atau fasyammatahu. Wahai Rasulullah, ada laki-laki tadi dia bersin, Anda mentashmid. Fasyammatahu, Anda mentashmid dia. Anda mengucapkan yarhamukallah. Wa'atastu falam tushammitni. Tapi tadi saya bersin, tapi Anda tidak mentashmid saya. Tidak mendoakan yarhamukallah kepada saya. Tadi bersin didoakan yarhamukallah, tapi saya bersin kok tidak diucapkan yarhamukallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Hada fahamidallah." Ini tadi yang saya tashmid, yang saya doakan yarhamukallah karena dia membaca alhamdulillah. Wa innaka lam tahmidillah. Adapun engkau tadi, saya tidak mendoakan yarhamukallah disebabkan engkau tidak membaca alhamdulillah. Sehingga ucapan yarhamukallah kepada orang yang bersin itu adalah untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Di dalam hadis yang lainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu fa illam yahmadillah fala tushammituhu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah dia. Maka ucapkan yarhamukallah kepadanya. Namun fa illam yahmadillah, namun kalau dia tidak membaca alhamdulillah, fala tushammitu. Kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka janganlah engkau mengucapkan yarhamukallah kepadanya. Nah, ini juga menegaskan kepada kita apa yang kita sebutkan tadi, di antara adab tashmit, di antara adab mengucapkan yarhamukallah itu adalah kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Nah, ada riwayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama terkait dengan bacaan alhamdulillah ketika orang bersin, saat kita bersin. Nah, secara umum perintah atau anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah. Lafadznya alhamdulillah. Namun di sana ada riwayat hadis yang menyebutkan bolehnya pada saat kita membaca alhamdulillah itu dengan tambahan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji milik Allah pada setiap keadaannya. Nah, ini ada hadis riwayat yang menyebutkan demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal, wal yaqul lahu akhuhu sahibuhu yarhamukallah wa yaqulu huwa yahdikumullahu wa yuslih." Apabila salah seorang kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, dan saudaranya yang mendengarkan mengucapkan kepadanya yarhamukallah, dan dia yang bersin menjawab kembali dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Nah, dan dalam hal ini bagi orang yang bersin di dalam pengucapan alhamdulillah, maka dia harus mencukupkan dengan memuji Allah. Cukup dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. sebagaimana yang terkadang kita dengarkan dari orang yang mungkin tidak faham dalam permasalahan ini. Dia mengatakan kepada Muslim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, di samping itu dia menambah lagi dengan salawat kepada Rasulullah. Nah, ini tidak dibenarkan dalam hal yang seperti ini. Bahkan diingkari oleh para ulama ussalaf, diingkari oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada seorang laki-laki yang bersin di sampingnya. Dia bersin lalu dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi ditambah lagi dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Walaisa hakad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana an naqul alhamdulillah 'ala kulli hal." Tidak seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kami. Yani tidak seperti itu bacaan ketika orang yang bersin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasulullah itu hanya mengajarkan apa kata Ibnu Umar, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah pada setiap keadaan. Tidak ada tambahan selawat. Tidak ada tambahan selawat. Kalau orang yang tidak paham seperti ini, kalau kita katakan tidak boleh membaca selawat pada saat bersin, kalau orang tidak paham itu akan menuduh yang jelek-jelek kadang-kadang. Oh, itu tidak boleh bersolawat. Kita bersolawat tidak boleh, dilarang. Masa? Iya, buktinya tadi saya bersin, saya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, dilarang sama dia, disalahkan. Berarti dia melarang kita bersolawat. Ini kadang orang yang tidak paham. Orang yang tidak mengerti kadang menuduh yang tidak-tidak dengan tuduhan-tuduhan yang dusta karena kejahilan, ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Siapa yang melarang selawat? Orang yang mencegah dari selawat itu pada setiap keadaan bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Dia mencegah selawat disebabkan karena mungkin benci, tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dia menjadi kafir. Sehingga baca membaca salawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu merupakan amrun masyru'. Perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam memiliki keutamaan. Tapi dengan catatan salawat tersebut harus benar-benar sesuai dengan syariat. Pada tempatnya, pada lafadznya dan selawat-selawatnya. Tidak kemudian kita mengatasnamakan salawat lalu kemudian kita sembrono dalam mengamalkannya, serampak semau-maunya. Tidak yang demikian. Ada tempat di situ. Dan kalau saat tempat tersebut tidak dianjurkan berselawat, ya kita berselawat. Seperti yang diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala adanya seorang laki-laki yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia bersolawat pada saat bersin. Lalu ditegur, dikritik oleh Ibnu Umar, tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersin itu hanya mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab bagi orang yang bersin pula adalah berupaya mungkin untuk menutup mulutnya dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan pakaian sehingga suara yang dikeluarkan ketika bersin itu tidak keras. Dianjurkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Saqata wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawta. Abu Hurairah berkata bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan pakaiannya dan beliau memperkecil suara bersinnya. Nah, sehingga tidak di memang ketika bersin itu memang suatu nikmat ya. Plong, lega gitu. Tapi tetap ada adabnya. Jangan kemudian di los semuanya. Wah, hai. Ada seperti itu, ya kan? Nah, sering kita jumpai. Sampai lewat beberapa rumah itu kedengaran, si fulan bersin. Karena saking kuatnya. Dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam suara. Nah, memang saat bersin itu memang menurut apa ya, perasaan kita betul-betul lega, nikmat. Apalagi bersinnya itu tertahan. Bersin tidak bisa sampai mengapa. Ah, ya kan? Nikmat sekali. Tapi tetap kita harus perhatikan di situ ada adab yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Kita ketika bersin menutup mulut atau menutup wajah dengan tangan atau pakaian kita dan memperkecil suara kita saat bersin. Nah, ini sebagaimana adab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, pertanyaan, apakah boleh bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah pada saat kita sholat, di tengah-tengah kita sholat? Jawabannya adalah diperbolehkan, namun dengan suara yang tidak dikeraskan. Cukup dirinya atau mungkin orang yang di sebelahnya yang mendengarkan. Enggak ketika sholat, alhamdulillah. Nah, tapi suaranya cukup dia dan mungkin orang yang sebelah kanan atau sebelah kirinya yang mendengarkan. Diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yaitu mentasyhid pada saat orang bersin di dalam sholat yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi ketika sholat orang yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi kita yang mendengarkan tidak boleh menjawab. Biarkan dia mengucapkan alhamdulillah. Mentasyhid membaca yarhamukallah bagi orang yang bersin membaca alhamdulillah itu ketika bersinnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka kita tidak boleh mentasyhid. Nah, sebagaimana kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat ini sedang sholat. Rasulullah menjadi imam, para sahabat di belakang menjadi makmum. Salah seorang dari makmum bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, ada seorang sahabat yang juga sholat di situ, dia menjawab yarhamukallah. Nah, maka ditegur oleh para sahabat. Ditegur dengan isyarat. Nah, sahabat yang menjawab mengucapkan yarhamukallah ini merasa kalau dirinya itu kayak diperhatikan oleh para sahabat. Sampai di dalam sholat dia pun mengatakan lima datang turunah ilayah. Dalam sholat ini, kenapa kalian semua melihat saya ini? Ini sedang sholat. Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Sahabat ini menjawab yarhamukallah. Akhirnya diingkari oleh para sahabat yang lainnya dengan cara dilihat. Akhirnya dia memperhatikan kalau dirinya itu dipelototin ya bahasanya, dipelototin oleh sahabat yang lainnya sampai dia mengucapkan kalimat limadza tanzuruna ilayya. Kenapa kalian semua ngeliatin saya? Para sahabat mengingkari lagi dengan menepuk-nepuk apa namanya pahanya, maksudnya suruh diam, ini sedang sholat, tidak boleh berbicara. Sampai kemudian apa namanya, setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada orang tersebut, disitulah ulama pun akhirnya mengambil hukum bahwasannya yang diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yarhamukallah. Tapi Rasulullah tidak mengingkari orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang diingkari adalah mengucapkan yarhamukallah. Kenapa orang yang menjawab yarhamukallah ini diingkari? Disebabkan karena di dalam salat la yasrufu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa takbir wa tasbih wa qira'atul Qur'an. Di dalam orang itu berbicara dan membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak boleh ada di situ suatu kalimat-kalimat yang difahami seperti perbincangan antara satu yang lainnya. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah lalu kemudian dijawab yarhamukallah, ini terkesan apa? Terkesan saling berbicara, saling apa? Ya, ini diskusi dengan doa meskipun. Nah, sepertilah diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya adanya pembicaraan-pembicaraan, obrolan di dalam sholat. Sehingga Rasulullah menegur orang yang menjawab yarhamukallah, namun Rasulullah membiarkan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Oleh sebab itulah, sebagian para ulama mereka membolehkan bagi orang yang bersin di dalam sholat mengucapkan alhamdulillah, boleh, namun dengan suara yang lirih. Adapun bagi yang mendengarkan, maka dia tidak menjawab yarhamukallah. Dia tidak menjawab yarhamukallah. Demikian pula pada saat khutbah, khatib sedang berkhutbah juga demikian. Boleh mengucapkan alhamdulillah, sebagian para ulama mereka melarang. Sebagian mereka para ulama melarang untuk menjawab dengan yarhamukallah. Tapi ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, khatib berkhutbah, maka kita biarkan. Kita biarkan dan kita fokus pada apa yang disampaikan oleh khatib pada khutbahnya. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian pula terkait dengan bersin yang berulang-ulang pada kesempatan yang sama. Ya, namanya bersin itu kadang enggak sekali ya, sering kita, apalagi pada gejala-gejala flu, ya kan? Gejala-gejala flu. Itu kadang bersinnya itu dalam satu keadaan, satu waktu itu berulang-ulang. Satu detik, nah, bersin lagi. Lalu bagaimana? Apakah pada tiap bersin dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang dengarkan yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Tidak demikian. Kalau pada kesempatan, satu kesempatan tersebut terjadi berulang-ulang kali bersin, maka yang disyariatkan pada kesempatan tersebut dia mengucapkan alhamdulillah sekali. Yang mentashmid pun sekali. Beda nanti kalau mungkin ada jeda waktu beberapa menit kemudian, nah, dia bersin lagi, nah, ada apa-apa dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, karena kalau pada satu waktu dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah berulang-ulang, nah, ini khawatir apa ya, memberatkan dan merepotkan. Nah, yang demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan hikmah kenapa orang yang bersin itu dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, disebabkan karena ketika seorang yang bersin itu, ketika dia bersin itu bersamaan dengannya keluarnya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan ini diakui oleh keilmuan, kedokteran. Oleh sebab itu adanya beberapa penyakit yang menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan dengan bersin yang kemudian tidak dijaga. Menurut kedokteran, orang yang bersin itu diharuskan dia menutup mulutnya apakah dengan tisu ataukah dengan kain atau yang lainnya. Karena mereka mengakui dan mengetahui bahwasanya ketika seorang yang bersin itu keluar bersama dengannya penyakit dari mulutnya ataupun hidungnya. Sehingga kalau tidak dijaga dalam hal yang seperti ini, maka akan sangat dapat menularkan penyakit tersebut terhadap orang lain biidznillah. Nah, oleh sebab itulah apa yang disarankan oleh dokter-dokter ini 1400 tahun yang lalu sudah diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dokter-dokter ilmu-ilmu kedokteran perguruan-perguruan tinggi apalagi yang lainnya dari sekolah-sekolah, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menuntunkan adab pada saat bersin, yaitu menutup mulut wajah dan memperkecil suaranya agar kemudian apa? Bisa jadi yakni efek dari penularan penyakit yang mungkin keluar bersamaan bersin tersebut tidak menjangkiti orang lain. Nah, sehingga ini masyarakat muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang mesti diperhatikan bagi seorang yang bersin, demikian pula orang yang mendengarkan saudara yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan insyaallah mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Masih tersisa dua ya, karena kalau kita mau sebutkan secara gitu saja kurang nyaman, lebih enaknya kalau kita sebutkan saja perincian-perincian dari masing-masing hak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berhubung ada 6 hak yang mesti ditunaikan, maka di sini membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan penyebutan dari hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Masih tersisa 2 dari hak seorang muslim, fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.